Ahmad Samsudin melalui WhatsApp, dan yang ketiga adalah Akh Aspandi. Ya, jazakumullah khairan. Ya, sampai saat ini hanya 3 yang menjawab dan mengirimkan PR-nya. Wallahu ta'ala alam, apakah hanya 3 ini saja yang memperhatikan bahwasanya ada PR dan sempat untuk menjawab, atau yang lainnya memang tidak sempat. Ya, mungkin karena kesibukan ya, dan akhirnya tidak sempat menjawab. Baik, kita jawab dulu ya apa yang menjadi PR-nya. Kita jawab bersama. Yang pertama adalah Walkur Ismaila. Ini dari ayat ya. Walkur Ismaila dari ayat. Ayat ke-48 dari surat Sad. Baik, perhatikan yang pertama di situ ada wow. Yang pertama di situ ada wow. Ya, nah, kalau ada yang kalimat, apakah itu isim? Ya, apakah itu harf? Atau bahkan fi'il misalnya, yang terdiri dari satu huruf, maka yang kita tulis nama hurufnya. Ya, berarti misalnya wadhkur Ismaila, yang kita tulis nama hurufnya apa? Al-waw. Ya, bukan satu huruf saja, wa gitu. Kita tulis nama hurufnya al-waw. Ya. Al-waw apa i'rab al-waw di sini? Apa fungsinya? Sebagian menjawab bahwasannya waw adalah harfu ataf. Ya, bahwasannya waw adalah harfu ataf. Ya, benar apa salah? Ya, yang harus kita pahami, waw itu fungsinya banyak. Ya. Fungsinya bukan sebagai hanya sebagai harfu ataf. Bisa sebagai yang lainnya. Waw bisa waw ataf. Ya, waw atifah bisa waw ma'iyah, bisa waw alistiknafiyah, dan lain sebagainya. Waw haliyah. Lalu bagaimana kita bisa menentukan bahwasannya al-waw di sini harfu ataf atau yang lainnya? Itu kita bisa tentukan kalau kita mengetahui ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita mengetahui ayat-ayat sebelumnya. Ya, tapi kalau kita tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahui, maka bagaimana? Kalau kita tidak mengetahui, ya, maka kita cukup katakan al-waw ala hasab ma qablaha. Ala hasab ma qablaha. Cukup seperti itu. Tanpa kita menentukan apa huwa ini atifah atau istinafiyah atau yang lainnya. Ya. Al-waw sudah kita katakan ala hasab ma qablaha. Ya. Sesuai dengan apa yang sebelumnya. Sesuai dengan apa yang sebelumnya i'rab. Ya. Apa fungsinya kita tidak tahu. Taib. Sekarang udhkur. Udhkur adalah fi'lun madi, fi'lun amr mabniyun ala as-sukun. Udhkur wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta Ismaila af'ulun bih mansubun wa ala matun nasbihi al fathah al zahirah ala akhirih li'annahu isim mufrad. Ya, ini i'rab wadhkur Ismaila. Al-waw ala hasab ma qablaha. Udhkur fi'il amr mabni ala sukun wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Ismaila maf'ulun bih mansub wa lam tunas bihi al fathah al zahirah ala akhirih li annahu isim mufrad. Taib. Yang kedua, zurtu al-fata wal-qadiya. Wah, afan. Zurtu al-fata wa gulami. Zurtu fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bidomir bidomir الرفع المتحرك yang perhatikannya المتحرك pakai ha bukan ha pakai ha bidomir rafa المتحرك ya wata tulis hurufnya wata'u ya Dhamirun muttasil mabni ala al-fatah fi mahalli raf'in fi mahalli rafa' fa'ilun Al-Fata Maf'ulun bih Mansubun Wa'alamatu nasbihi Al-Fathah Al-Muqaddarah Al-Muqaddarah ya sebagai sifat dari atau dari Al-Fathah makanya kita tulis Al-Fathah Al-Muqaddarah ya ada yang nulis Al-Fathah kemudian Muqaddarahnya Nakirah ya mungkin dia ingin Muqaddarahnya sebagai hal bukan sebagai sifat Al-Fathah Muqaddaratan Wala alam. Atau yang sekedar salah tulis wala alam. Al-Fathah Al-Muqaddarah. Ya. Ala akhirihi. Mana'a. Min zuhuriha. At-ta'adzur. Al-Waw. Harfu. Ataf gulami maktuf ya kalau kata tambah isim maktuf ala al-fata mansubun Kalau mau ditambahkan wal maktuf alal mansub mansubun misluhu boleh biar cepat saja mansubun wa alamatu nasbihi al fathah al muqaddarah ala ma qabla Ya Al-Mutakallim Mana'a Min Buhuriha Al-Munasabah Ya Wahuwa Mudaf wa alya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli al-jarri mudhafun ilaih. Yang nomor dua. Yang ketiga, ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitu fi'lun madin matni ala sukun kulun madi matni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ahwan. Nanti maknanya ada sukun litisalihi bidomir arrafa almutaharrik la mahalla lahu minal i'rab. Wata dhamirun muttasilun mabniyun ala adham. Taip. Sebelumnya berarti oke. Tadi ada kesalahan yang nomor 2. Zurtu. Di sini enggak jawab atta. Kenapa disebutkan mabni lil fathah ya? Enggak buat fokus. Atta mabni ala addam. Ya, mabni ala addam. Mabni ala addam. Fi mahalli arraf'i fa'ilun al-qadiya maf'ulun bih mansubun wamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Baik. Ya. Kalau enggak sanggup baca tulisan anak, ya sudah dengar aja apa yang anak ucapkan. Tapi ini jawaban dari PR kita. Ya rata-rata sih sudah benar. Ya mungkin terkadang ada kesalahan menulis, ini juga perlu diperhatikan. Ya, ingat ya. Kalau kalimat hanya terdiri dari satu huruf, ketika kita mengirab, sebutkan nama hurufnya. Seperti waw kita tulis al-wawu. Ya. Bukan dituliskan huruf wawunya saja. Ya, atau misalnya tadi ta, domir ta. Kita katakan at-ta'u. Ya mutakalim kita katakan al-ya'u. Ya, bukan dituliskan ya-nya saja. Baik, kita lanjut sedikit. Sudah hampir setengah jam. Nah. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini, nggak apa-apa. Oh, ya. Baik. Sekali lagi dari ya tidak tahu ada berapa orang yang menyimak, kalau setiap hari yang menyimak itu 7 sampai 10 orang ya, tapi terkadang atau sebagian sepertinya juga mendengarkan lewat rekaman ya, yang jelas hanya 3 orang saja yang menjawab PR. Antum yang menjawab PR, jazakumullah khair atas usaha antum, dan rata-rata benar ya jawabannya, tidak salah ya, tapi mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita tambahkan, seperti tadi misalnya kalau kita mengi'rab waw atau huruf yang lainnya yang ada di awal ayat atau di awal yang kita i'rab, seperti tadi wadhkur ismaila ya, maka cukup kita katakan, dan dia memiliki beberapa sisi i'rab, beberapa kemungkinan sisi i'rab, maka kita katakan ala hasab maqablah saja. Ya, supaya kita tahu, supaya kita, ya paling tidak, tidak harus kalau kita tidak mencari tahu apa yang ayat sebelumnya, sehingga kita bisa menentukannya, sudah, itu sudah cukup. Ya, karena biar, karena itu juga bukan sebagai syahid dari i'rab kita. Ya, bukan sebagai syahid dari i'rab kita. Baik. Ya. Kesempatan hari ini kita gunakan untuk menjawab PR saja. Karena sudah hampir setengah jam. Ya. Untuk lanjutkan lanjutan materi, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita harapkan ketika ada PR, tugas, semakin banyak yang ikut berperan serta di dalam menjawab PR tersebut. Dan kebanyakan PR kita i'rab. Ya. Ada rencana nanti mau bikin kuis, ya. Tinggal nunggu sempatnya aja insya Allah ta'ala. Dan moodnya untuk bikin kuis. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.